Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kemarin kita telah masuk pada adab yang berapa? Yang dari Hanafi. Adab ke-8 berhubungan dengan masalah apa? Cara membuat catatan. Bagaimana seorang membuat catatan kaki dalam satu kitab atau menambahkan catatan dalam satu kitab. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-9. Man yaqra. Perhatikan untuk adab yang ke-9 ini. Nah, berhubungan dengan apa? Penulisan, faedah-faedah tambahan dan catatan-catatan peringatan yang penting atas suatu catatan kaki. Nah, ada catatan kaki tapi dia butuh tanbih lagi dalam suatu kitab. Nah, maka dikatakan jamaah tidak usah ditulis di akhirnya sah untuk membedakan antara apa tanbih tersebut atau fawaid tersebut dengan takhrij. Sebagiannya menulis di depan hasyiah, misalnya hasyiah baru ditulis apa bunyinya atau faedah baru ditulis apa bunyinya. Yang lainnya lagi tulis depan dan belakang faedah, kemudian nanti ditutup diberi lagi tanda faedah. Nah, cuman jangan sampai menulis kecuali faedah-faedah yang penting sehingga kitabnya tidak terlalu banyak coret-coretan. Faedah penting berhubungan dengan kitab, seperti misalnya ada iskal, dia butuh diberi catatan. Atau ihtiras, maksudnya ihtiras yaitu untuk mengeluarkan sesuatu yang secara zahir masuk dalam kalimat tersebut tapi ingin dikeluarkan. Ini ihtiras maksudnya. Untuk apa? Untuk membatasi, jangan sampai apa yang akan ditulis ini dipahami masuk dalam cakupan perkataan di dalam kitab misalnya. Ini namanya ihtiras. Atau rumus, atau di situ ada rumus-rumus naam yang apa, yang nggak bisa dipahami, maka butuh diberi catatan naam. Karena rumus ikhwan fillah naam suatu tanda khusus. Ini kalau tidak diberi catatan, mungkin orang datang setelahnya nggak akan paham ini maknanya apa, sehingga butuh diberikan apa, penjelas. Ini maksud ihtiras dan maksud rams. Al-khata atau suatu kekeliruan dan yang semisalnya. Intinya berarti tidak menambahkan kecuali sesuatu yang memang penting. Samir. Walau yusawiduhu binakul masa'ili kurkuru'un beribadi walau kurul hawasiya kakatan kudinu kitaba au widi umawati atas ala kawli bihar. Dan jangan dia memperbaiki kitabnya dengan memberikan masalah-masalah. Berarti jadikanlah nahiya. Tidaknya dia tidak memperbaiki kitabnya dengan memikirkan masalah-masalah dan teman-teman asing, dan tidak memperbanyak jalan kaki sehingga mengalami kita tersebut. Atau tudlim al-kitab. Apa kitab tudlimi bagaimana? Fala yusawwidhu binaqlil masaili wal furu'il ghoribah. Jangan apa, menjadikan kitab itu hitam dalam artian naam buram, dengan sebab penukilan masalah-masalah dan cabang-cabang yang aneh-aneh. Dalam artian terlalu banyak penukilan yang ditambahkan di kitab, menjadikan kitabnya apa, naam sauda, ya hitam dalam artian penuh coret-coretan. Demikian pula wala yuktsiril hawashi, jangan memperbanyak naam catatan kaki. Kenapa? Naam kathratan tudlimul kitab. Dengan apa? Banyak yang menjadikan kitab itu naam gelap. Menjadikan kitab itu gelap, sehingga ketika dibuka al-fatihahnya sudah malas. Naam, jadi adlama yudlimu. Kalau zalim, apa mendoreknya? Yadlimu. Di sini tudlim. Ya rahmatullah. Menjadikan kitab itu gelap. Akhirnya menjadi apa? Bukan ilmu putih lagi, jadi ilmu hitam nanti. Terus. Atau menghilangkan judul-judulnya bagi orang berilmu. Yaitu nah, banyaknya hawasi, banyaknya catatan kaki, dengan banyak yang menghilangkan apa? Menghilangkan inti pembahasan atas orang yang mau mencarinya. Kalau kita mau membahas, ternyata intinya malah tidak kelihatan, karena apa? Tertutup dengan banyaknya catatan kaki. Itu maksud Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala. Ustamin. Dan tidak seharusnya dia menulis di antara baris-baris dan sebagian mereka telah menulis di antara baris-baris tersebut pembeda dengan tinta merah dan sebagainya, dan menyebabkan itu semua lebih utama secara. Nah, ini tidak sepantasnya. Wala yang bagil kita bata mairan astur, tidak seyugianya, ya tidak sepantasnya menulis catatan di antara apa? Di antara baris-baris yang ada di dalam kitab. Memang sebagiannya telah melakukannya na'am dengan menulis catatan di antara baris, tapi apa? Terbedakan dengan apa? Dengan warna merah atau yang lain. Na'am, dibedakan warnanya. Dan meninggalkan yang demikian itu secara mutlak itu lebih utama. Nah, intinya tulis apa nih bila dalam kitab yang dibutuhkan, sehingga kitab itu bukan tempat mencatat. Nah, bukan catatan. Kalau catatan yang banyak ya nah, dalam daftar khusus nah, tersendiri. Kemudian baru yang paling pokok-pokok terpenting yang dia apa? Dia pindahkan ke kitabnya. Dan ini juga yang sering ikhwan fillah Syekhuna Yahya Hafidhullah Ta'ala dulu mentanbih para talabatul ilm. Nah, baik sehingga kitab tidak apa penuh dengan coret-coretan. Baik catatan yang banyak di daftar di buku catatan. Baru kemudian nanti di kitab pilih dari catatan tersebut yang paling pentingnya. Kalaulah butuh ihalah, butuh seorang memberikan isyarat dalam masalah ini ada pembahasan ini. Undur daftar, misalnya lihat di daftar atau melihat dalam kitab demikian-demikian. Nah, itu lebih bagus daripada apa? Kitab penuh dengan catatan kaki yang akan apa? Tadi tudzalimul kitab. Menjadikan kitab itu gelap. Tayyib barakallahu fikum nak tayyib hadza walhamdulillah.